Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Salam. Famas'alatu shaghir min thamaniyatin. Ini sudah ya. Ini langkah pertama. Berikutnya adalah wa mas'alatul kabir min thalathatin. Ya. Wa mas'alatul kabir min thalathatin. Nah, coba kalian lihat. Kita kerjakan sendiri dulu. Kemudian kita cocokkan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh. Nah, Syekh langsung dia masukkan di dirhamnya. Nah, mas'alatul kabir meninggalkan siapa? Bintan, syaqiq, yakni akhu as-saghir, dan am. Tayyib, lil bintain kam? Thulutan. Al-baqi lis-syaqiq. Sisanya untuk as-syaqiq karena am mahjub. Berarti masalahnya berapa? Tiga ya. Naam. Jadi masalahnya tiga. Ya. Itu sudah ada di atas itu. Baik. Kemudian berarti untuk bins masih yakni 2/3 dari 3 yakni 2 masing-masing bins dapat sah 1. Kemudian al-baqi 1 wahid lis-syaqiq. Baik, kemudian masalah yang kedua. Assalamualaikum. Masalah Ihya as-Saghir. Ini di naskah antum tetap ihya ya. Sama. Memang antum ahya ya. Nah, ya beda nih ahya. Yang sebelumnya kan juga begitu masalah ihya. Nah, ya ini masalah ahya. Ahya as-saghir harusnya ahya karena yang akan mengambil warisannya adalah al-ahya. Thayyib. Masalah ahya as-saghir min sama jadi dibenarkan sama dengan yang sebelumnya. Yaitu wa mas'alatu ahya as-saghir min thamaniyah. Nah, mas'alatu ahya as-saghir siapa saja yang dia tinggalkan? Zawjah bint am. Ya. Zawjah bint dan am. Baik. Karena akhu al-kabir sudah mati sebelumnya kan begitu. Naam. Kam lizawjah thumun. Lil bint nisf wal baqi lil am. Berarti masalahnya adalah 8. Lizawjah wahid. Ya, thumun wahid. Lilbint nisf yani arba'ah. 4. Jadi zawjah untuk istrinya 1, untuk bint 4. Kemudian tersisa berapa? 3 untuk am. Tayyib. Kemudian lihat nisbahnya. Jadi lihat di masalah al-kabir, saham untuk syakik satu. Ya, di masalah yang pertama, masalah itu al-kabir, saham untuk syakiknya adalah satu. Nah, satu ini yang akan dibagikan kepada warathahnya al-ahya, yaitu zawja bint am. Sementara masalahnya adalah delapan. Binnisa bil arba', ini perbandingannya adalah tabayun. Berarti ya, satu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, satu dinaikkan ke tulis di atas masalah al as-saghir, kemudian angka delapan tulis di atas masalah al-kabir untuk dikalikan. Nah, yakni 8 kali 3 24, berarti jami'ahnya 24. Tayyib. Kemudian untuk bint di masalah al-kabir, 8 kali 1 8, bint masing-masing 8. Iya. Kemudian syaqiq ya, juga dapat 8. Iya. Kemudian dia yang mati pada masalah kedua, jadi pas masalahnya 8. Iya kan? Jadi sahamnya 8 kali 1 8, itu yang mau dibagikan ke zaujahnya bin dan am yang masalahnya juga 8. Karena 8 kali 1 8, jadi pas sekarang. Nah, 1 kali 1 untuk zaujah 1. Oh ya. Kemudian untuk bin 1 kali 4 4, untuk am sisanya 3, 1 kali 3 3. Jadi berapa jami'ahnya? 24 untuk zaujah 1, untuk bin 4, untuk am 3, untuk bin ya, bin yakni binnya siapa? Al-kabir masing-masing 8. Naam. Total 24. Persis dirham yang mau dibagi 24. Iya kan? Nah, persis dirham yang mau dibagi adalah 24. Seandainya dirhamnya bukan 24, misalkan 2 kali lipatnya 48 misalnya, berarti kan zauja dapat 2 dirham, karena 1/24 kali 28 kan begitu. Nah, ini hanya saja di contoh ini persis sama dirhamnya. Nah, seperti ini sebenarnya urutan kerjanya. Ya. Tetapi Syekh meringkas ini. Kita baca. Wa masalatul kabir min thalathatin. Lil bintaini thulutsan falahuma min at-tarikati. Langsung kan? Maka bagi keduanya dari tarikah, harta peninggalan ya, al-kabir 16 dirhaman, 16 dirham. 16 dirham itu untuk 2 bins, berarti kan masing-masing 8. Wal baqi 8 darahima li akhi, sisanya 8 dirham untuk saudaranya, adiknya. Iya. Wala syai'a lil 'am, dan tidak ada bagian untuk al 'am karena dia mahjub oleh akhu as-saghir. Wa mas'alatu ahya'i as-saghir min 8. Ya, masalah ahli waris as-saghir yang masih hidup adalah 8. Lizaujati al-thumun wahid, طيب وللبنت النصف أربعة والباقي للعم كم الباقي ثلاثة وإذا قسمت نصيب الصغير من أخيه apabila engkau membagi nasib as-saghir bagian jatah warisan as-saghir dari saudaranya kakaknya ala mas'alat yaitu adalah berapa sah satu tadi iya masalahnya berapa nasibnya berapa tadi untuk anunya untuk apa pengerjaannya syekh kita ikut nasib as-saghir di sini pada pengerjaan syekh dapat berapa? Delapan langsung syekh. Nah, karena langsung itu diringkas jadi langsung. Naam. Amin akhi. Wa idza qasamta nasib as-saghir min akhi. Ala mas'alatihi atas masalahnya yaitu masalahnya juga 8. Iya kan? Wajadtahu munqasiman. Engkau mendapatinya munqasiman terbagi habis. Fatasihhu. Mas'alatuhuma min arba'atin wa ishrin. Maka masalahnya menjadi benar dengan 24. Naam. Wabihada antahat mas'alatul kabir. Dengan ini berakhir mas'alatul kabir. Fasara likulli wahidatin min ibnataihi. Maka masing-masing dari kedua putrinya. Thamaniyatu darahima. Walibinti akhih. Dan untuk putri saudaranya atau adiknya arba'atu darahim wa li zaujatihi dirhamun dan untuk saudahnya satu dirham wa lil ammi thalathatu darahim ada tiga dirham pas kan ya ketemu ya tetapi ini caranya syekh berdasarkan apa yang pernah kita pelajari urutan pengerjaannya kita agak sulit iya kan karena langsung dimasukkan. Nah. Begitu aja kalau sudah mahir gitu, kalau sudah mahir. Baik. Nah, sebenarnya seperti yang kita kerjakan tadi urutannya hanya ketemu. Kemudian kata Syekh, "Wa idza jama'ta malikul li wahidin min al-ahya'i." Apabila engkau mengumpulkan masing-masing yang didapatkan ya dari al-ahya', ahli waris yang hidup, tabayyana tampak jelas anna li zaujati shaghiri bahwa untuk istri saudara yang kecil yakni adiknya dinaron berapa tadi di langkah yang pertama dia dapat berapa dinar sah satu dinar dan di yang kedua wadirhaman satu dirham berarti satu dinar satu dirham nah ini yang kemarin yang pertemuan sebelumnya itu yang kita kerjakan zaujat shaghir dapat satu dinar yang kita kerjakan hari ini satu dirham wali bintihi arba'atu dananira wa arba'atu darahimah untuk bintnya ya dapat empat ya empat dinar dan empat dirham ya wali kulli wahidatin min ibnatail akhil kabir dan masing-masing dari dua putri saudara yang tua dinarun iya lihat di sana dinar masing-masing dapat satu dinar wa berapa dirham wa thamaniyatu darahim wali kulli wahidatin min ibnatil akhil kabir dinarun wa thamaniyatu darahim iya iya kan nah ana ulangi wali bintihi untuk binsnya arba'atu dananira wa arba'atu darahim empat dinar empat dirham ini binsnya siapa ini bint as-saghir iya bint as-saghir naam Kemudian berikutnya wali kulli wahidin min binatail akhil kabir, masing-masing dari dua putri akhil kabir, dinarun. Yo, dapat satu dinar masing-masing, wa thamaniyatu darahim, dan 8 dirham masing-masing. Di bagian yang pertama kan satu dinar, masing-masing dapat satu dinar. Di bagian yang kedua dapat 8 dirham. Walil ammi dinarun wa thalathatu darahimah. Dan untuk am, pamannya, di bagian yang pertama, jami'ah yang pertama dapat berapa? Berapa dinar? Satu. Di jami'ah yang kedua dapat 3 dirham. Iya. Iya kan? Jadi kan ada dua jami'ah. Iya. Jami'ah yang pertama itu adalah 8. Jami'ah yang kedua 24. Di jami'ah yang pertama 8 itu pembagian di dinar. Jami'ah yang kedua 24 itu pembagian dirham. Nah itu totalnya semua tadi yang dirincikan oleh Syekh. Naam. Wa ilaika surataha fi syubbak. Naam. Nih. Kami tampilkan untukmu gambarnya di sini. Lihat ini bagannya ini. Tayyib. Ta'ammal hadha syubbaka tajidu annana wada'na, perhatikan. Ya. Di bagian ini Anda mendapati kami meletakkan awalan pertama warasatah shagir. Nah, ahli waris shagir. Ya, itu zaujah bint syaqiq am. Tani yang kedua sihamuhum minat tarikah. Saham yang mereka dapatkan dari tarikah, dari harta peninggalannya. Itu 1, 3, 1, 4, 3. Kemudian thalithan al-ahya'u min warathatil kabir. Al-ahya' yang hidup dari ahli waris al-kabir, yaitu am, bint. Rabi'an, ya, yang keempat, ya, sihamuhum minat tarikah, saham mereka dari peninggalan mayit, yaitu untuk am satu, bint masing-masing satu. Khamisan yang kelima, jami'atul mas'alatain. Nah, yang menggabungkan kedua masalah. Nah, ini untuk masalah yang jami'ah yang pertama untuk pembagian di dinarnya. Jami'ahnya 8. Nah, di sini kan hasilnya zaujah dapat 1 dinar, bint dapat 4 dinar. Kemudian am dapat 1 dinar, kemudian bint, masing-masing bint dari al-kabir dapat 1 dinar. Kemudian sadisan asma warathatil kabir. Yang keenam, nama-nama ahli waris al-kabir. Ini untuk langkah yang kedua. Yaitu bins dan syaqiq. Sabian, kolom yang ketujuh, sihamahum minat tarikah. Ya, bagian warisan mereka dari harta peninggalan al-kabir. Yaitu berapa? Bins masing-masing 8, syaqiqnya 8. Ya. Masalahnya 24. Nah, yakni ini seperti sudah jelaskan sebelumnya Syekh langsung. Nah, kemudian faminan yang ke-8, asma al-ahya'i, nama-nama al-ahya'i min warathati as-saghir, dari ahli waris as-saghir, ya, yang masih hidup, yaitu zawja, bint dan am. Tasian, kolom yang ke-9, sihamahu minat tarikah, bagian mereka dari harta peninggalan siapa? Mayit, yaitu as-saghir, yakni zauja dapat 1, ya, dirham, bint dapat 4 dirham, am dapat 3 dirham. Nah, masalahnya 8. Ashiran, yang ke-10, jami'at al-mas'alatain. Jami'at al-mas'alatain. Nah, angka yang menggabungkan dua masalah itu 24. Kesimpulannya, zaujah as-shagir dapat 1 dirham, bintnya dapat 4 dirham, amnya dapat 3 dirham. Kemudian bint al-kabir masing-masing dapat 8 dirham. Baik. Kalau pekerjaan kita sesuai langkah yang telah kita pelajari dan tidak langsung dimasukkan dirhamnya, ya, maka awalnya masalah al-kabir berapa? 3. Iya. Naam. Bint masing-masing dapat 1, syakik dapat 1. Kemudian masatul kabir berapa? 8. Untuk zaujah 1, untuk bint 4, untuk am 3. Nah, kemudian kita bagian dari syaqiq yaitu 1 ke masalahnya itu 8, kita mendapatinya apa? Tabayun. Nah, sehingga seperti yang telah kita kerjakan tadi, ya, jadinya jami'ahnya 24, ya, karena 8 dikalikan 3 dan seterusnya telah kita kerjakan tadi, yang jelas ketemu dengan apa yang dikerjakan oleh Syekh, kemudian kita masukkan dirhamnya, ya sudah ketemu hasil akhirnya. Baik, kata Syekh rahimahullah, wa hadhil amaliyatu, pekerjaan ini hinama tuhkamu hinama tahkumu bittawaruth. Nah, apabila engkau menghukuminya dengan at-tawaruth. Nah, hinama tahkumu bittawaruth. Mazhabnya siapa ini? Mazhab Imam Ahmad. Naam. Amma idza lam tahkum bittawaruth, adapun jika engkau tidak menghukumi salim mewarisi, yaitu mazhab al-a'immah tsalatsa, yaitu Abi Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i. Naam. Dan itu yang lebih kuat. Fa innana, dan itu yang diterjemah oleh Syekh, sebenarnya telah lewat. Fa innana naqsimu tarikata kulli wahidin minhuma 'ala al-ahya'i min warathatihi. Maka ya, kita membagikan tarikah masing-masing dari keduanya, al-kabir dan as-shagir itu, kepada al-ahya' min warathatihi, kepada ahli warisnya masing-masing yang hidup. Adapun as-shagir dan al-kabir, dua-duanya mayit dan tidak salim mewarisi. Siapa warafah as-shagir al-ahya, itu yang mendapatkan tarikahnya as-shagir. Siapa warafah al-kabir al-ahya, itu yang mendapatkan tarikahnya. Adapun antara as-shagir dan al-kabir tidak salim mewaris. Fanaksimu tarikat as-shagir ala zaujatihi wa bintihi wa ammi. Maka kita bagikan tarikahnya as-shagir kepada ahli warisnya al-ahya. Siapa? Zaujahnya, bintnya, dan amminya. Berarti li zaujatihi kam, tinggal ngikuti bagian yang pernah kita kerjakan. Zaujahnya kan 1/8, bintnya 1/2, al-baqi lil am. Asy-syakik enggak dianggap di sini karena tidak saling mewarisi. Nah, berarti masalahnya berapa? 8. Li zaujah kam? Hah? Lihat bagian yang sebelumnya, yang awal itu. Nah, berapa? 1. Kemudian bint nisf fi thamani arba'ah. Kemudian al-baqi kam? 3 lil am. Iya kan? Itu totalnya berapa? 1 tambah 4 tambah 3, 1 tambah 5 tambah 3, 8. Pas. Dan juga pas yang mau dibagi berapa? Berapa dinar? Hah? Berapa dinar yang mau dibagi? 8 kan? Iya. Nah, jadi kata Syekh, fanaqsimu tarikata shagir ala zawjati binti wa ammi li zawjatihi dinar wahid. Wali bintihi arba'atu dananira. Ya kan? Untuk zaujahnya 1 dinar, untuk bintinya 4 dinar. Wali ammihi yang tersisa 3 dananir. Untuk pamannya 3 dinar. Tayyib, wa naqsimu tarikatal kabiri ala bintaihi. Kita bagi sekarang tarikatal kabir ala bintaihi wa ammih. Atas 2 putrinya dan amnya. Berarti masalahnya berapa tadi? Lil bintain thuluthan. Ya. Berarti masalahnya 3. Ya. Al-baqi. Masalahnya 3. 2/3 untuk ini berapa? 2. Masing-masing 1. Ya. Kemudian al-baqi wahid untuk am. Iya kan? Baik. Kalau ini berarti masalahnya 3, masing-masing dapat 1. Baik. Kata Syekh, lil bintaini 16 dirhaman. Untuk kedua putrinya 16 dirham. Yakni masing-masing dapat 8. Kita masukkan tadi masalah tadi, masing-masing bin terdapat 1, masalahnya 3 tadi. Iya. Yang kita kerjakan tadi masalahnya 3, lil bin wahid, lil bin wahid, am wa wahid. Ada berapa dirham yang mau dibagi? 24. Berarti 1/3 kali 24 berapa? 8. Nah, seperti kata Syekh, walil bintain 16 dirhaman. Ini masing-masing 8. Kemudian am 1, jadi 1/3 kali 24 dirham adalah 8 dirham. Ketemu kan? Naam. Wa ala hadha fayakunul hadhu, berdasarkan pembagian ini, fayakunul hadhu lil ammi, maka yang paling besar bagiannya paman. Ya. Idh ja'ahu ala hadhal wajhi, karena dia datang dengan dapat jatah warisan di atas pembagian ini, salah satu dananir. Ja'ahu salah satu dananir ala hadal wajah. Ja'ahu kam ala hadal wajah? Salah satu dananir. Dia dapat berapa dirham tadi? Dapat dinar dari masalah yang pertama, yaitu 3. Wa thamaniyatu darahim, dan dia dapat dirham pada masalah yang kedua. Nah, dia dapat 3 dinar, dapat 8 dirham. Sementara bins hanya dapat berapa dinar, coba? Binsnya as-sagir dapat berapa dinar? Hah? Binsnya as-sagir berapa dinar? 4 ya. Berapa dirham? 4. Hanya 4. Nah. Zaujahnya sogir dapat? Dapat dirham tadi? Enggak dapat dirham. Nah, ini sekarang perhatikan, anda ingin memahamkan. Ala wa idja'ahu ala hadhal wajhi, yaitu pembagian ala madhab al-a'immah al-thalatha tadi. Naam. Jadi al-am yang paling besar. Kenapa? Karena dia paman. Paman dia mewarisi dari as-saghir, mewarisi juga dari al Al-Kabir. Perhatikan lagi ya, biar paham. Dia dapat dari As-Saghir berapa dinar? 3. Dapat dari Al-Kabir berapa dirham? 8. Adapun yang lainnya, ahli warisnya As-Saghir siapa? Selain Am, yaitu Zawja dan Bint. Zawja dapat 1 dinar, itu saja. Kemudian Bint dapat 4 dinar, itu saja. Kemudian siapa ahli warisnya Al-Kabir? 2 Bintnya. Iya kan? Bersama pamannya. Masing-masing Bint dapat berapa dirham? Masing-masing dapat 8. Jadi siapa yang paling banyak bagiannya? Hah? Paman. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Jawabannya tadi, karena dia mewarisi dari As-Saghir, mewarisi juga dari Al-Kabir. Karena dia pamannya As-Saghir, pamannya juga Al-Kabir. Makanya Al-Hadzu lahu, dapat 3 dinar dari As-Saghir, dapat 8 dirham dari Al-Kabir. Faham sekarang? Jelas ya? Lanjut. Wa 'ala al-wajhil awwal, dan di atas pembagian yang pertama, metode yang pertama itu mazhab Ahmad, lam ya'tihi illa dinarun wahidun wa thalathatu darahim, pamannya tidak dapat kecuali 1 dinar dan 3 dirham. Iya kan? Di jami' yang pertama, lihat jami' yang pertama, yaitu 8. Am dapat berapa dinar? 1. Lihat jami' yang kedua, yaitu 24. Dapat berapa dirham? 3. Iya. Kalah sama Bint, iya kan? Bintnya Saghir, Bintnya Saghir di jami' yang pertama dapat berapa dinar? 4. Di jami' yang kedua dapat berapa dirham? 4. Iya kan? Itu perbandingannya, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Wa ila huna intaha ma aradna jam'ahu. Sampai di sini selesai, berakhir apa yang kami ingin kumpulkan dalam kitab ini, kata Syekh. Wa qad tamma naqluhu fi lailatul arba'i. Ya, nukilannya selesai di malam Rabu ini, kata Syekh. Naam, al-muwafiqi al-awwala, yang persis bertepatan dengan tanggal 1 min Jumadal Akhirati, bulan Jumadal Akhirah, Aama 84,300,000, tahun 1384. Nah, Hijriyah. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Atas nama al-muallif. Ma baqiya illa al-muraja'ah. Tayyib, sering di muraja'ah kitabnya. Sering diulang-ulang, sering diulang-ulang. Nah, tayyib, bersama dengan itu kita akan memilih kitab lain untuk kembali belajar faraid lagi agar semakin menancap. Nah, masih sedang ana pikirkan apa kitabnya nanti. Barakallahu fikum. Nanti ana sampaikan di grup.